إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan kembali masih membahas tentang hal-hal yang termasuk najis dan kita memasuki poin yang keempat. Berkata al-muallif hafizahullahu taala dalam menyebutkan hal-hal yang termasuk najis, al-maitatu, bangkai. Wa hiya ma mata hatfa an fihi. Yang dimaksud bangkai adalah hewan yang mati secara wajar. Ini bukan dengan sebab dibunuh ataukah disembelih. Namun dia mati begitu saja. Mati secara wajar. Min ghairi zakatin syar'iyyatin. Tanpa disembelih secara syar'i. Maka ini digolongkan ke dalam bangkai al-maitah. Dan maitah termasuk najis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa ayyakuna maitatan, kecuali apabila itu bangkai. Yani ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal yang diharamkan bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsinya. Qul la ajudu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Aku tidak mendapati sesuatu yang diwahyukan kepadaku dari perkara yang haram kecuali bangkai atau darah yang mengalir, darah yang tumpah atau daging babi. Sebab itu adalah rijis. Para ulama sebagian mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud rijis adalah najis. Dan mereka juga mengatakan bahwa kata-kata rijis kembali kepada maitah, sebagaimana kembali kepada lahmul khinzir dan juga kembali kepada ad-dam al-masfuh. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dubigha al-ihabu faqad tahur." Apabila kulit tersebut telah disamak, maka dia telah suci. Menunjukkan bahwa kulit yang statusnya bangkai, apabila ada kambing yang mati tanpa disembelih, maka dia berstatus sebagai bangkai. Akan tetapi kulitnya yang berada di antara, yang sebagiannya menyentuh dengan hal-hal yang basah, bagian dari bangkai tersebut yang merupakan najis, dia akan menjadi suci apabila disamak. Dia akan menjadi suci apabila disamak. Yani bagian yang basah itu telah hilang, sehingga tidak ada lagi bagian-bagian najis, sehingga kulit tersebut diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Boleh untuk digunakan, sebab dia telah suci. Maka ini menunjukkan bahwa sebelum disamak, kulit tersebut tetap dalam keadaan najis, disebabkan karena dia bersentuhan dengan bahagian-bahagian yang basah dari bangkai tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa bangkai termasuk najis. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dibagu juludil maitati tahuruha, bahwa dengan menyamak kulit-kulit bangkai, maka itu menunjukkan kesuciannya. Menunjukkan bahwa sebelum disamak, bangkai adalah najis. Wa yustathna min dzalika maitatus samak, namun dikecualikan dalam hal ini adalah bangkai ikan atau bangkai hewan-hewan yang hidup di lautan. Wal jarat, demikian pula belalang. wa ma la nafsalahu sa'ila. Demikian pula hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat, demikian pula nyamuk dan yang lainnya. Fa innaha tahirah, maka ini dihukumi suci dan bukan najis, meskipun dia berstatus sebagai bangkai. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bangkai dari hewan laut. Menghalalkan bangkai dari hewan laut. Apabila dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa tidak mungkin sesuatu yang halal itu najis. Sesuatu yang najis selalu diharamkan di dalam nas-nas di dalam syariat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu suci dan mensucikan airnya, bahkan bangkainya pun halal. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fal kabidu wattihalu. Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yaitu ikan, demikian pula belalang. Adapun dua jenis darah yaitu hati dan limpa. Maka dari ucapan Abdullah bin Umar yang ini memiliki hukum marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa bangkai dari hewan-hewan yang hidup di lautan hukumnya halal dan tidak termasuk najis. Demikian pula halnya belalang sebagaimana yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala di sini, dan itu berdasarkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang telah kita sebutkan tadi. Demikian pula hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, tidak memiliki darah yang mengalir. Ada darahnya tapi darahnya ini bukan darah yang mengalir, sehingga apabila dipotong atau disembelih tidak mengalirkan darah. Nah, termasuk pula di antaranya lalat, nyamuk, na'am dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaa." Apabila seekor lalat jatuh ke tempat minum salah seorang kalian, maka hendaknya dia tenggelamkan. Hendaknya dia tenggelamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menenggelamkan. Lalu kemudian setelah itu dia mengangkatnya. Sebab pada salah satu dari bagian sayap tersebut ada racunnya dan pada bagian yang lain ada penawarnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa lalat itu yang berstatus sebagai bangkai pun tidak mengapa, bahkan diperintahkan untuk ditenggelamkan agar seluruh sayapnya itu tenggelam lalu kemudian diangkat. Kalaulah lalat itu najis, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan bagi seorang untuk menenggelamkan lalat, justru akan semakin menambah najisnya minuman. Namun ketika Nabi alaihi wasallam memerintahkan, menunjukkan bahwa lalat bukanlah najis. Dan para ulama mengkias lalat kepada hewan-hewan yang lain yang tidak memiliki darah yang mengalir. Tidak memiliki darah yang mengalir. Maka hewan-hewan tersebut tidak dihukumi najis. Kalau misalnya ada laron, maka laron bukanlah najis. Nah, nyamuk dan yang lainnya ini tidak termasuk bagian najis meskipun memiliki darah. Lalu kemudian poin yang kelima yang termasuk najis, al-madhyu, madhi, madhi. Ini merupakan salah satu cairan yang keluar dari kemaluan seseorang, apakah laki-laki atau wanita. Nah, sebab macam-macam cairan yang keluar dari kemaluan seseorang, ada air kencing, lalu kemudian ada mani, ada madhi, ada wadi, ya. Naam, ini adalah cairan-cairan yang biasa keluar melalui kemaluan. Al-madhi termasuk di antara cairan tersebut. Wa huwa ma'un abyadhu raqiqun lazijun. Yang dimaksud madhi yaitu air atau cairan yang berwarna putih, lembut dan bergetah ya. Lazijun yakni dia bergetah. Ya khuruju 'inda al-mula'abati aw tadhakkur al-jima'. Di mana cairan ini keluar ketika seorang sedang bercumbu atau sedang mengingat al-jima', ya, mengingat persetubuhan. La bisyahwatin wala dafqin, ya, tidak mesti harus disebabkan dengan syahwat dan tidak pula keluar dengan deras, berbeda halnya dengan mani yang keluar dengan deras yang disertai dengan kelezatan. Wala yaqibuhu futur, dan tidak diakhiri dengan perasaan lelah. Tidak diakhiri dengan perasaan lelah. Wa rubbama la yuhissu bi khurujihi, dan terkadang seseorang ya kadang-kadang tidak merasakan keluarnya air mani itu, keluar dengan sendirinya tanpa dia merasakan bahwa dia keluar. Maka ini termasuk najis. Wa huwa najisun, dan ini juga termasuk najis. Dan bahkan para ulama mereka menukilkan ijma' ulama tentang najisnya mani. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tawadda waghsil dhakarak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tawadda waghsil dhakarak, tentang seorang yang mengalami madhi, berwudhulah kamu dan bersihkanlah kemaluanmu, yakni dari madhi, dari tempat-tempat yang terkena madhi, bersihkan kemaluanmu, yakni minal madhi, yaitu dari cairan madhi. Nah, maka perintah untuk membersihkan menunjukkan bahwa madhi hukumnya najis, dan perintah untuk berwudu menunjukkan bahwa keluarnya madhi termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu. Walam yu'mar fihi bil ghusli takhfifan lil haraji, dan tidak diperintahkan bagi seorang untuk mandi ya sebagai bentuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, disebabkan kalau diperintahkan mandi hal yang berat sekali, apalagi kalau seorang sering mengeluarkan madhi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala termasuk di antara sahabat yang sering mengeluarkan madhi. Kuntu rajulan madza'an, kata Ali bin Abi Thalib, aku ini seorang yang sering kali mengeluarkan madhi. Kalau diperintahkan untuk mandi setiap kali keluar, ini adalah satu hal yang sangat memberatkan. Li'annahu mimma yashuqqu al-ihtirazu minhu, sebab keluarnya madhi itu sesuatu yang menyulitkan bagi seorang untuk menghindarinya, untuk menjauhkan diri darinya. Walhasil bahwa al-madhi termasuk di antara najis berdasarkan nas hadis dan berdasarkan ijma' ulama. Yang keenam, al-wadyu. Al-wadyu juga termasuk najis. Dan al-wadyu, kata beliau, wa huwa ma'un abyadhu thakhinun, yaitu cairan yang berwarna putih yang tebal. Yakhruju ba'dal baul, yang biasanya keluar setelah buang air kecil. Setelah buang air kecil kadang-kadang ada yang terakhir yang keluar, na'am, cairan yang berwarna putih yang tebal. Nah, dia tidak lembut seperti madhi. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dhakarahu wa yatawadda wa la yaghtasil. Barang siapa yang menimpanya, barang siapa yang terdapat padanya al-wadyu, maka dia wajib membersihkan kemaluannya dan berwudu, dan tidak ada kewajiban untuk mandi, karena ini termasuk di antara hadas yang kecil yang membatalkan wudu, dan juga al-wadyu termasuk najis yang harus dibersihkan. Dan telah dinukilkan pula ijma' para ulama tentang najisnya al-wadyu. Yang ketujuh, damul haid, darah haid, termasuk pula di antaranya darah nifas, termasuk di antara perkara-perkara yang najis. Kama fi hadithi Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, hal ini berdasarkan hadith Asma'a bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma berkata, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalu dia mengatakan, ihdana yusibu thawbuha min damil haidh, kaifa tasna'? Nah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhu kaifa tasna'. Kata wanita ini, salah seorang kami pakaiannya itu terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Salah seorang kami pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu. Tahuttuhu, hendaknya dia mengeriknya. Mengerik bisa dengan menggunakan batu atau dengan menggunakan kayu. Thumma taqrusuhu bil ma. Lalu kemudian setelah itu dia menggosoknya. Taqrusuhu, dia menggosoknya dengan menggunakan air, ya. Dengan menggunakan air, apakah dengan menggunakan air dengan kukunya, ya, digosoknya dengan kukunya untuk membersihkan dari darah haid tersebut. Thumma tanzahuhu, kemudian kamu menuangkan air di atasnya. Thumma tusalli fihi, kemudian engkau sholat dengan pakaian tersebut. Engkau sholat dengan pakaian tersebut. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan tiga perintah untuk membersihkan darah haid yang terkena pakaian. Yang pertama dikerik, ya, dengan menggunakan kayu atau dengan menggunakan yang lainnya. Kemudian yang kedua dengan digosoknya dengan menggunakan kuku yang dicampur dengan air. Yang dicampur dengan air. Kemudian yang ketiga dituangkan air di atasnya, dibasuh. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa darah haid termasuk najis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan pakaian kita dari darah haid tersebut. Setelah itu diperbolehkan mengerjakan salat. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila misalnya telah dilakukan tiga hal ini, sudah dikerik, sudah digosok, sudah dibasuh, namun ternyata masih ada bekasnya dari bekas darah haid, maka yang demikian tidak mengapa. Apabila seorang telah melakukan tiga hal ini, ternyata masih ada bagian dari bekasnya, maka tidak mengapa ada bekas tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhurruki atharuhu, tidaklah memudaratkan kamu bekas dari darah haid tersebut. Maka ini masyaallah rahimakumullah, beberapa hal yang termasuk bagian dari najis berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang diperselisihkan, ada pula perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Yang wajib bagi kita adalah menjauhkan diri dari najis semampu kita, dan apabila kita dalam keadaan berhadas atau terkena najis, maka hendaknya kita berusaha untuk segera menghilangkannya, dan yang demikian memudahkan kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.